Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita atau pengajian kita pada malam hari ini membahas tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Kita masih melanjutkan babul khaufi minasyirki, bab rasa takut dari perbuatan syirik. Di mana telah dijelaskan oleh Syekh bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang kokoh di dalam bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tangannya beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin, berhala-berhala atau patung-patung yang disembah oleh kaum musyrikin ketika itu pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pun merasa khawatir dan takut akan menimpa kesyirikan pada dirinya dan kepada anak turunannya, sehingga beliau berdoa wajnubni wabani an'budal asnam dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wajnubni wabani an'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadahan kepada berhala. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang sangat yakni kokoh dalam bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sendirian berdakwah kepada Allah, sekian banyak ancaman, bahkan beliau diancam oleh kaumnya dan rajanya ketika itu hingga dibakar hidup-hidup. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan orang yang soleh, selamatkan nabinya dari terbakar hidup-hidup. Dikarenakan api itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya, Allah yang menyuruhnya apakah dia menjadi panas atau menjadi dingin. Itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menegakkan tauhid, memerintahkan untuk beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana keumuman masyarakat dan rajanya ketika itu beribadah kepada berhala-berhala, mereka pun murka. Nah, ketika berhala-berhala itu dihancurkan, yang menjadikan, yang menyebabkan seseorang binasa dan sengsara di dunia dan di akhirat berhala-berhala tersebut. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, namun apa balasannya? Mereka murka dan membakar Nabi Ibrahim. Namun Allah selamatkan dengan firman-Nya, "Kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." wahai nar, ya nar, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dingin api tersebut. Api yang panas yang kita rasakan, yang kita ketahui, membakar setiap apa saja yang ada di hadapannya, menjadi dingin dan menjadikan Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api tersebut. Itu pun masih merasakan, masih ada ketakutan agar dirinya dijauhkan dari peribadahan kepada berhala, dari perbuatan syirik. Begitu pula dia berdoa untuk anak cucunya, anak keturunannya, agar supaya tidak terjatuh pada perbuatan kesyirikan atau peribadahan kepada berhala. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Rawahul Bukhari. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru untuk Allah niddan, panggilan tandingan-tandingan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia mempunyai tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yani orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, ini perbuatan syirik. Bukannya orang-orang yang musyrik dahulu itu tidak mengerti ibadah, tidak. Mereka tahu beribadah, melakukan ibadah haji. Hanya saja telah bergeser aturan dan tata caranya. Diubahlah mereka, seenaknya mereka. Sehingga di antara mereka ada yang melakukan tawaf sambil telanjang. Dari mana aturan itu? Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan. Dirubah. Mereka tahu ibadah kepada Allah SWT. Tapi mereka pun beribadah kepada selain Allah. Ini adalah orang-orang musyrik. Tahu beribadah kepada Allah, mereka pun berdoa kepada Allah. Orang-orang musyrik dahulu, ketika mereka ditimpa kesusahan, ketika mereka yakni ditimpa akan datangnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya itu tersebut. Mereka tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan doa ketika mereka dalam keadaan genting. Mereka tidak ingat lagi berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Yang diingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka serahkan urusannya kepada Allah. Tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafawwud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwid amruhu ilallah Subhanahu wa taala. Ini keadaan mereka. Maka orang yang meninggal dalam keadaan dia yakni menyeru kepada tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Ya da'u di sini maksudnya adalah addu'a. Doa di sini maksudnya adalah as-su'al, yakni meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu da'ahu idza sa'alahu aw istaghatsa bihi. Dikatakan da'ahu, dia meminta atau berdoa kepadanya jika dia memintanya dan meminta pertolongan kepadanya. Istighosah ataupun berdoa meminta itu namanya doa. Nah ini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang jadikan tandingan-tandingan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada selain Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Ini namanya niddan. Namanya niddan. An-niddu itu adalah al-mislu was-sabih. Maksudnya adalah menyerupakan dan menyamakan. Ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan doa. Ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan doa orang yang berdoa kepadanya. Padahal tidak ada satupun yang bisa mengabulkan doa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Ini namanya dia menjadikan untuk Allah tandingan, menjadikan untuk Allah sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini namanya kesyirikan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis, makna secara global hadis ini adalah yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi sabihan wa mathilan fil ibadah yad'uuhu wa yas'aluhu wa yastaghisu bihi nabiyan kana hadan nittu aw ghayruhu wastamarra 'ala dhalika ila al-mamat ay lam yatub minhu qabla al-mamat. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa orang yang menjadikan untuk Allah sabihan wa masilan, penyerupaan dan permisalan, menyerupakan dan menyamakan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Yad'uhu, dia berdoa kepadanya, wa yas'alu, dia meminta kepadanya, wa yastaghisu bi, dan dia meminta pertolongan kepadanya, kepada yang diserupakan, kepada yang diserupakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang diserupakan untuk Allah yang dia berdoa kepadanya, meminta kepadanya, beristighosah kepadanya. Nabiyan kana, apakah dia itu yang dia serupakan itu adalah seorang nabi? Hada anitu, ini yang namanya tandingan. Dia berdoa kepada nabi, dia berdoa meminta kepada nabi, meminta pertolongan kepada nabi, ini namanya tandingan. Atau yang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada orang soleh, meminta kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya. Wastamarra 'ala dzalika ilal mamat, dan terus menerus dalam keadaan seperti itu sampai dia meninggal dunia, menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, penyerupaan-penyerupaan dalam beribadah, dalam berdoa, meminta kepada tandingan-tandingan tersebut sampai dia meninggal dunia. Ailam yatub minhu qoblal mamat, maksudnya dia tidak bertobat sebelum dia meninggal. Dia telah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna musirahu ilan nar, fa inna masirahu ilan nar, maka sungguh tempat kembalinya itu adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu. Kita berlindung kepada Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tempat kembalinya ke dalam neraka? Li'annahum musyrikun, karena dia telah berbuat syirik. Karena dia orang yang telah berbuat syirik yang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan sesuatu yang ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dimintai doa. Wattighadun nit ala na'in, mengambil atau menjadikan tandingan itu ada dua macam. Yang pertama, ayyaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah au ba'diha, yakni menjadikan untuk Allah sekutu, tandingan dalam macam-macam ibadah atau sebagian daripada ibadah. Seperti tadi berdoa. Itu adalah hanya haknya Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah ibadah. Ibadah itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada sesuatu yang dia mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian daripada ibadah tersebut. Wa hadza syirkun akbar. Maka ini adalah termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar, menjadikan sebagian dari ibadah atau macam-macam ibadah itu ada tandingan-tandingannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahibuhu mukhallatun finnar, maka orang yang demikian yang melakukan seperti itu dia akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini orang yang menjadikan tandingan. Bentuk yang kedua, yang menjadikan tandingan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, makana minasyirkil asghar, yakni sesuatu yang merupakan bagian daripada syirik kecil. Ada syirik akbar, syirik besar, ada syirik kecil. Seperti ucapan seseorang, masya Allah wa syi'ta, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak atau ini sesuai dengan kehendak Allah, wasyita dan kehendak kamu. Menjadikan antara Allah dengan orang, ya. Ini masya Allah wasyita ini berkat kehendak Allah dan kehendak kamu. Dengan menggunakan kalimat wawu di sini itu maknanya adalah tamsil, tasbih, penyerupaan. Ya. Menyerupakan Allah, kehendak Allah dengan kehendak manusia. Nah, ini termasuk kesyirikan, tidak boleh seseorang. Ya, yang dibolehkan, sebagaimana yang akan datang nanti, dengan menggunakan kalimat summa. Nah, bukan dengan menggunakan huruf wawu. Kalau dengan menggunakan huruf wawu, maka ini menunjukkan adanya persamaan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Padahal kehendak manusia itu adalah di bawah kehendak Allah SWT. Tidak mungkin manusia akan mewujudkan kehendaknya melainkan setelah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin manusia akan mewujudkan keinginannya kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak keinginan manusia, menginginkan ini, menginginkan itu, ternyata tidak dikehendaki oleh Allah, tidak terjadi keinginan manusia tersebut. Sehingga kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh disamakan. Nah, kehendak manusia ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kehendak Allah pasti akan terjadi. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti sesuatu itu akan terjadi. Sehingga kalimat masya Allah wa syi'ta, berkat kehendak Allah dan kehendak kamu, ini adalah kesyirikan. Namun tidak sampai pada syirkul akbar. Ini termasuk syirik asghar. Dan juga kalimat walaulallahu anta, kalau bukan karena Allah dan kamu. Kalau sekiranya bukan karena Allah, kalau sekiranya bukan karena Allah dan kamu, aku akan begini dan begini. Aku akan begitu dan begitu. Ini juga termasuk ucapan syirik. Namun syirkul asghar. Wa nahwi dzalika mimma fihi al-athfu bil wawi 'ala lafdzil jalalah, dan yang selain itu dari sesuatu yang diathafkan, dihubungkan kalimat tersebut dengan huruf wawu terhadap lafdzul jalalah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jika dua kata dihubungkan dengan kalimat lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wawu, menunjukkan adanya penyamaan. Penyamaan terhadap kehendak Allah dengan kehendak manusia. Kayak si riya, seperti riya juga demikian. Seseorang yakni mengharapkan yakni pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia juga yakni mengharapkan pujian dari manusia. Nah. Ini adalah termasuk sirkul asghar, wa hadza la yujibu tahlida fin nar wa in dakhala, dan ini tidak mengharuskan orang tersebut kekal di dalam neraka. Wa in takhalaha, walaupun dia masuk ke dalam neraka. Misalnya ini masukkan dalam nerakanya Allah SWT karena dia melakukan syirik asghar, itu adalah kehendak Allah SWT. Namun dia tidak kekal di dalam neraka kalau dia tidak melakukan syirkul akbar. Nah, ini sangat membahayakan sekali perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taruhannya seseorang akan sengsara selama-lamanya di akhirat kelak, ketika dia berbuat syirik akbar. Sehingga para nabi dan para rasul amat sangat takut terhadap perbuatan kesyirikan kepada Allah SWT. Para nabi dan para rasul mereka menyampaikan dan memperingatkan kepada umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis ini terhadap bab, yakni al babul khaufi minasyirk, yakni rasa takut dari perbuatan syirik. Anna fihi takhfifa minasyirk bi bayani akibatil musyrik wa masyirihi, bahwa di dalam hadis ini menunjukkan akan yakni rasa takut dari perbuatan syirik dengan menjelaskan akibat yang akan didapatkan oleh orang yang berbuat syirik dan tempat kembali yang akan didapatkan oleh orang yang berbuat syirik. Tentunya kita akan merasa takut. Takut Kalau seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akibatnya dan tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Akibat dan kembalinya adalah kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia tadi tidak bertobat, ya. Dalam keadaan dia tidak bertobat dari perbuatan syiriknya tersebut. Ma istafadu minal hadis, apa yang kita bisa ambil faedah daripada hadis ini? Yani at-takhfifu minasyirki wal hasu ala taubati minhu qabla al-maut. Yani rasa takut dari kesyirikan dan dorongan untuk bertaubat dari perbuatan syirik sebelum kematian menjemput. Ini harus seseorang mempunyai rasa takut dari perbuatan syirik dikarenakan Allah SWT tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah SWT orang yang berbuat syirik. Sehingga perlu kita belajar tauhid dan belajar tentang perbuatan syirik tersebut agar kita terhindar. Terhindar dari perbuatan syirik. Kalau kita tidak belajar tentang yakni macam-macam kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, maka akan terjadi seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah SWT. Hendaknya di sini yakni ada yakni dorongan untuk takut dari perbuatan syirik dan dorongan untuk bertobat dari perbuatan syirik sebelum kematian. Setelah kematian tidak ada lagi yakni taubat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian pintu taubat sudah ditutup bagi orang tersebut. Tidak ada lagi pintu taubat bagi orang yang telah meninggal dunia. Yang ada adalah balasan dari akibat yang telah dia lakukan di dunia ini. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis tersebut adalah anna kullaman ta'ama Allahi nabiyyan aw waliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala nitan lillah. Bahwa setiap orang yang berdoa bersama Allah, dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada nabi, berdoa juga kepada wali, berdoa kepada orang yang hidup, berdoa kepada orang yang mati, berdoa kepada batu, berdoa kepada pohon, dan yang lainnya, berarti dia telah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan yakni hamba-hambanya ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Aku akan kabulkan doa kalian. Allah perintahkan agar kita berdoa kepada Allah, agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa termasuk daripada ibadah, addu'a huwal ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah bagian daripada ibadah, maka tidak boleh memberikan doa itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kepada kita agar kita beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan pasti akan dikabulkan. Entah secara langsung dikabulkan di dunia ini atau kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti doa itu dikabulkan di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apakah itu layak dikabulkan atau tidak. Apakah itu ketika dikabulkan menjadikan orang itu sombong dan lain sebagainya sehingga menjadi kufur? Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan bagian daripada apa yang dia doa, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi kufur. Sehingga ketika seseorang berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak dikabulkan, maka dia harus introspeksi diri. Dikarenakan di sana ada mawani doa, sesuatu yang bisa menghalangi dikabulkannya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Makanan-makanan yang dikonsumsi adalah makanan haram. Minuman-minuman yang dikonsumsi adalah minuman-minuman haram. Itu adalah penghalang-penghalang terkabulnya doa. Introspeksi diri, dan ketika memang itu tidak dikabulkan, ketika dia bukan orang-orang yang melakukan perbuatan haram, makan makanan yang haram dan lain sebagainya, berarti Allah tidak menghendaki itu dikabulkan di dunia ini dan akan digendaki oleh Allah dikabulkan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annasyirka la yughfaru illa bitaubah. Sesungguhnya kesyirikan itu tidaklah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan bertaubat. Melainkan dengan taubat yang nasuha, benar-benar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan. Jadi sebesar apapun dosa yang dibawa oleh seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan dihadapan pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali perbuatan syirik, ya. Kalau dia tidak bertobat dari perbuatan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya. Ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nisa disebutkan dua kali, ya. Innallaha la yusyriku bihi ayyaghfiru innallaha la yusyriku bihi ayyak. Gimana ayatnya? Allah Ustaz. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, nah, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik, sebesar apapun dosa itu. Bahkan dikatakan di dalam hadis, sekalipun dosa itu bikurabil, yakni setinggi langit dosa itu, kalau itu bukan perbuatan syirik, akan dihadapkan pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu perbuatan syirik, ya, sekalipun itu kecil, ya, sekalipun itu dianggap perbuatan sepele, ya, hanya seseorang berkorban dengan seekor lalat, ya, kepada berhala, itu adalah syirik besar. Itu perbuatan yang remeh mungkin dianggap, oh, ini seekor lalat ada apanya sih. Tapi bukan masalah seekor lalatnya. Dia persembahkan korban itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesyirikan yang besar. Mengakibatkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, na'udzubillah. Kecuali dengan cara bertaubat. Sehingga dosa apapun ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu dosa syirik. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka dosa syiriknya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan taubat itu selama seseorang masih hidup. Kesempatan taubat itu sebelum matahari terbit dari barat. Nah, itu masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun aw mu'minun la'allakum tuflihun. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaknya kita semuanya bertobat kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung, berbahagia, mendapatkan kesenangan, kenikmatan sebagaimana yang kita inginkan. Kita hidup ingin senang, nikmat. Nah, sebagaimana kehidupan kita kelak di hadapan Allah, kita juga ingin nikmat, ingin mendapatkan kesenangan. Dan kesenangan di akhirat itu jauh-jauh lebih besar, nah, tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Kenikmatan yang ada di dunia ini sebatas umur kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kenikmatan di akhirat kelak abad, yakni selama-lamanya kita akan menikmatinya. Sehingga pentingnya kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat dari berbagai macam perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wali muslimin an Jabirin, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man laqiyallah wa huwa la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak berbuat syirik sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik dengan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Nah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, termasuk yakni hadis yang menunjukkan tentang bahayanya perbuatan syirik dan wajib kita untuk mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan syirik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa saja orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, karena kita semuanya akan berjumpa dengan Allah, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun makhluk di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini tidak menghadap kepada Allah, mereka akan menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, dia akan masuk dalam surga. Namun sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik, dia akan masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Jabir bin Abdullah ibni Amrin ibni al-Haram al-Ansari al-Sulami sahabiyun jalil. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari al-Sulami sahabiyun jalil. Dia adalah seorang sahabat yang mulia. Jabir bin Abdullah muksirun, seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Jabir. Sekian banyak hadis dari Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah. Selain Sa'id Al-Khudri, sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Jabir bin Abdullah banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga ibnu sahabi. Dia juga anaknya sahabat. Yani Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr ini juga sahabat. Radhiyallahu anhu. Bin Haram al-Ansari as-Sulami juga termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, karena bapaknya juga seorang sahabat. Mata bil Madinati ba'da sab'in. Beliau meninggal dunia di Madinah setelah tahun 70 Hijriah. Setelah tahun 70 Hijriah. Walahu arba'un wa tis'una sanatan. Dan beliau ketika meninggal dunia umurnya itu sekitar 94 tahun. Termasuk yang diberikan umur panjang. 94 tahun. Karena Rasulullah SAW sendiri umurnya hanya 63 tahun. Jabir bin Abdullah diberikan umur hingga sampai 94 tahun. Di antara juga yang diberikan umur panjang adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena berkat dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umurnya lebih dari 100 tahun. Kemudian kalimat yang disebutkan atau hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallah, yakni man mata. Siapa yang meninggal dalam atau yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini man laqiyallah itu man mata, siapa yang meninggal. Karena seorang yang meninggal nanti kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. La yusyriku bihi ay lam yattakhid ma'ahu syarikan, yakni dia tidak mengambil bersama Allah tandingan-tandingan fil uluhiyah wala fir rububiyah, dalam masalah peribadahan ataupun dalam masalah rububiyah, penciptaan, memberi rezeki, mengatur alam ini. Dia tidak menjadikan sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan ataupun dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Syai'an ay syirkan qalilan aw katsiran. Syirik yang sedikit ataupun yang banyak. Jadi yang sedikit atau banyak. Sedikit tadi hanya seekor lalat dia yakni korbankan untuk berhala, ini mengakibatkan seseorang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara seekor lalat yang akan kita baca hadis tersebut yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au katsirun, atau dia banyak melakukan perbuatan syirik. Sedikit atau banyak, kalau itu adalah perbuatan syirik menjadikan seseorang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, al makna al ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini adalah anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata 'ala at-tauhid fadkhuluhu al-jannah maqtu'un bihi. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa orang yang meninggal dunia di atas tauhid, dalam keadaan dia bertauhid kepada Allah, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah, fadkhuluhu al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan masuk ke dalam surga maqtuun bi, dipastikan dia masuk ke dalam surga. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musirun 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Maka jika orang yang bertauhid ini adalah orang yang mempunyai dosa-dosa besar, ternyata dia pelaku maksiat, berbuat zina, membunuh, mengambil harta orang lain, menipu dan sebagainya, ternyata dia pelaku dosa besar. Wa mata musirun 'alaiha, dia meninggal dalam keadaan dia tetap berada di atas dosa besarnya tersebut, fa huwa tahta masyiatillah, maka dosa besarnya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia orang bertauhid tapi mempunyai dosa-dosa besar. Karena tidak setiap orang yang bertauhid mesti dia bersih dari dosa-dosa. Manusia itu tempatnya dosa. Ada yang melakukan dosa kecil, ada yang melakukan dosa besar. Kalau orang bertauhid kemudian dia mempunyai dosa-dosa besar, maka dosa-dosa besarnya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa in afallahu anhu dakhalaha awwalan. Kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa-dosanya karena keutamaan tauhid yang ada pada dirinya, maka dia akan masuk surga secara langsung. Wa illa udziba finnar. Kalau tidak demikian, jika dia tidak diampuni dosa-dosa besarnya tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diadab di dalam neraka, summa ukhrija minha, kemudian dia dikeluarkan dari neraka, tidak kekal di dalam neraka sekalipun memiliki dosa-dosa besar. Wa udhilal jannah, dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia orang yang bertauhid. Tidak pernah beribadah kepada selain Allah, tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Jadi dosa-dosa besarnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dosa-dosanya sangat besar tadi, sangat banyak sekali. Sebagaimana yang banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang hal yang pembunuh 100 nyawa misalnya. Pembunuh 100 nyawa ini dosa besar. Membunuh manusia dosa besar. Satu saja membunuh manusia, seakan-akan dia yakni membunuh manusia semuanya di dunia ini. Satu manusia yang dia bunuh di dunia ini, maka seakan-akan dia itu membunuh manusia secara keseluruhan. Yang tidak pantas untuk dibunuh atau tidak benar untuk dia dibunuh. Ini dosa besar, apalagi sampai 100 orang dia bunuh. Ini dosa besar. Namun dosa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni secara langsung karena keutamaan tauhid yang ada pada dirinya sehingga dia tidak diadab dan langsung dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia diadab terlebih dahulu di neraka. Namun kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah orang yang paling akhir masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia terbakar, dibakar di dalam neraka dahulu Allah SWT sampai kosong, sampai hitam. Kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Hayyah, sungai kehidupan. Menjadi, yakni kembalilah dia menjadi bugar dan sebagainya. Wa anna man mata ala syirkil akbar la yadkhulul jannah wa la yanalahu minallahi rahmatun wa yakhludu finnar. Kemudian sebaliknya, bahwa orang yang meninggal di atas kesyirikan besar, di atas kesyirikan yang besar, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yanalahum minallahi rahmatun, dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu wasi'ah, sangat luas. Hingga orang-orang kafir yang hidup di dunia ini pun mendapatkan bagian dari rahmat Allah SWT, padahal dia kufur, padahal dia bermaksiat setiap hari. Orang yang bermaksiat, orang yang kafir, yang menentang Allah, yang yakni menginjak-injak agama Allah, menghina agama Allah, masih diberikan rahmat Allah, berikan kasih sayang berupa harta benda, hidup nyaman di dunia. Ini bagian daripada rahmat Allah. Tapi kelak di akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah sangat luas. Kenapa dia tidak bisa mendapatkan rahmat Allah? Dikarenakan kekufuran dan kekafiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi rahmatihi, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada sebab-sebab, amalan-amalan soleh juga yang menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun amalan-amalan soleh yang dia lakukan itu tidaklah bisa membalas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Sekian banyak kenikmatan itu sehingga tidak terhitung. Amalan-amalan soleh yang dia lakukan, nah, itu adalah untuk dirinya sendiri dan yang juga merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana syirkun asghar dakhalan nar, walaupun dia melakukan syirik kecil maka dia akan masuk neraka. Illam yakum ma'hu hasanatun rajihatun, jika dia tidak mempunyai amalan-amalan yang memberatkan bagi dia. Karena amalan-amalan itu akan ditimbang apakah dia berat atau tidak. Kalau dia melakukan syirik kecil tadi sebagaimana masya Allah wa sita walaulallahu wa anta, itu ucapan-ucapan kesyirikan tapi syirik kecil, tetap dia akan masuk, dimasukkan oleh Allah dalam neraka kalau dia tidak memiliki amalan kebaikan yang berat yang menjadikan dia tidak, dia ada di dalam nerakanya Allah SWT. Lakin la yukhallatu fiya, akan tetapi dia tidak kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil tidak akan kekal di dalam neraka. Munasabatul hadis ilil bab, kaitannya hadis ini terhadap bab, yakni adanya rasa takut dari perbuatan syirik. Anna fihi taglidu fin nahi anis syirik, maka di sini, di dalam hadis ini ada yakni larangan yang sangat keras dari perbuatan syirik, ya. Di mana orang yang meninggal dalam keadaan perbuatan syirik dia akan masuk ke dalam neraka. Ini ada larangan yang sangat keras, ya. Kerasnya di dalam larangan perbuatan syirik, mimma yujibu syiddatal khaufi minhu, yang mengharuskan seseorang sangat takut terhadap perbuatan syirik. Harusnya demikian, kita mempunyai yakni rasa takut yang sangat besar dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tadi, ya. Wujubul khaufi minasyirki, wajibnya mempunyai rasa takut, ya. Bahkan sangat takut dari perbuatan syirik, ya. Wajibnya seseorang mempunyai rasa takut dari perbuatan syirik. Li'annan najata minan nar masrutatun bisalamati minasyirki, dikarenakan seseorang yang akan selamat dari neraka syaratnya adalah selamat dari perbuatan kesyirikan. Syarat orang bebas selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia selamat dari perbuatan kesyirikan. Ini syaratnya. Sehingga wajib seseorang mempunyai rasa takut dari perbuatan syirik tersebut. Karena ini yang akan menyelamatkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annahu laisal ibratu bikasratil amal wa innamal ibratu bisalamati minasyirki. Sesungguhnya yang teranggap itu bukanlah banyaknya amal perbuatan. Yang menjadi ukuran itu bukan karena banyaknya amal perbuatan, berbuat, beramal, bukan itu. Sesungguhnya yang teranggap itu adalah bisalamati minasy, selamatnya seseorang dari perbuatan syirik. Sekalipun sedikit amal perbuatannya, kalau dia orang yang selamat dari perbuatan syirik, maka dia akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang banyak beramal berbuat namun dia jatuh dalam perbuatan syirik, maka amal perbuatan yang banyak itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya itu bukan amal yang banyak. Yang menjadi ukuran itu bukan karena banyaknya amal perbuatan, tapi yang menjadi ukuran itu adalah bagaimana seseorang selamat dari perbuatan kesyirikan. Sekalipun amalannya sedikit, sekalipun mungkin dia hanya melakukan amalan yang wajib saja misalnya. Amalan-amalan sunahnya tidak, misal. Nah, amalannya dia hanya amalan wajib saja. Itu pun kalau dia istiqomah terus dan tidak terjatuh dalam perbuatan syirik, maka dia akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bayanu makna la ilaha illallah wa anna tarku syirki wa ifradullah bil ibadah. Bahwa dalam hadis ini ada penjelasan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Makna kalimat la ilallah, siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti orang ini hanya beribadah kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa yang mati dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk dalam neraka. Ini berarti orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang menetapkan ibadah itu untuk Allah dan meniadakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hak untuk diibadahi. Untuk diibadahi. Dalam hadis ini juga demikian, meninggalkan perbuatan syirik dan menjadikan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan peribadahan kesyirikan dan menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut, yakni qurbul jannati wan nar minal ati, dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Surga dan neraka itu sangat dekat bagi seorang hamba. Wa annahu laisa bainahu wa baina illal maut, bahwasanya tidak ada antara dirinya dan di antara surga dan neraka itu kecuali kematian. Sangat dekat kan surga dan neraka itu. Tidak ada jarak antara dia dan surga ataupun neraka itu selain daripada kematian itu tadi. Sehingga sangat dekat jarak surga tersebut. Kemudian yang kelima adalah fadilatu man salima minas syirki, keutamaan orang yang selamat dari perbuatan syirik. Ini ada keutamaan di sini. Apa keutamanya? Dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan orang yang selamat dari perbuatan syirik. Sehingga perlunya, wajibnya kita mempelajari perkara ini. Ini perbuatan syirik, ini bukan perbuatan syirik, sehingga kita tahu perbuatan mana sajakah yang termasuk perbuatan syirik sehingga seseorang bisa selamat dari perbuatan syirik. Dan akhirnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah maqtuun bi, sesuatu yang telah dipastikan bahwa orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan masuk ke dalam surga, entah secara langsung ataupun secara bertahap. Secara langsung dia diampuni dosa-dosanya, secara bertahap diadab dulu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya yakni seseorang yakni mempunyai rasa takut dari perbuatan syirik sebagaimana yang kita jelaskan di awal. Para nabi dan para rasul mereka pun yakni merasa takut dirinya dan anak keturunannya akan terjatuh pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan tentang bab babul khaufi minasyirki, bab rasa takut dari perbuatan syirik. Masuk kepada pembahasan bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah, yakni menyeru kepada kalimat syahadat alla ilaha illallah. Wajibnya kita menyerukan kalimat syahadat alla ilaha illallah. Kenapa? Kenapa kita harus menyerukan kalimat ini? Dikarenakan banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ternyata tidak paham, tidak mengerti apa makna kalimat la ilaha illallah. Yang makna yang benar tadi adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Yani aku menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, dalam menyeru tersebut ala basirah, di atas ilmu. Benar-benar yang diseru adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku berada di atas ilmu tersebut. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk, yakni menyampaikan dakwah kalimat la ilaha illallah. Karena memang inilah perkara yang sangat penting, dan ini merupakan rukun Islam yang pertama, dari rukun-rukun Islam yang ada, yakni mengucapkan kalimat asyhadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Namun kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensinya, bukan semata-mata lafaz dalam lisan saja. Kenapa Allah perintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala? Allah perintahkan itu bukan semata-mata hanya ucapan saja. Namun seseorang harus memahami apa yang dia persaksikan untuk dirinya, bahwa dia telah menyatakan bahwa tidak akan mengibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan dia meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya bab ini terhadap kitab tauhid, di mana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika musannif rahimallah menyebutkan di awal-awal bab yang telah lalu, menyebutkan tentang masalah tauhid, apa pengertian tauhid, menyebutkan tentang masalah keutamaan tauhid, keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan tentang yakni wajibnya takut terhadap lawan daripada tauhid, yakni kesyirikan. Maka dalam bab ini musannif penulis menjelaskan seharusnya ketika seseorang arafa dzalik, ketika telah dia mengetahui tentang masalah tauhid, tentang mengetahui tentang keutamaan tauhid, ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyaktasiru ala nafsi, semestinya itu tidak berhenti pada dirinya. Pengetahuan itu semestinya tidak berhenti pada dirinya. Wal yajibu alai ayyad wa ilallahi ta'ala. Bahkan wajib bagi dia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dia tahu tadi, tentang masalah tauhid, tentang masalah keutamaan tauhid, wajibnya orang takut dari perbuatan syirik. Nah, kan sudah kita pelajari, menyampaikan kepada orang yang bisa kita menyampaikannya. Tentunya bil hikmati wal ma'idatil hasan, dengan hikmah, berdasarkan ilmu yang telah kita ketahui dari Al-Qur'an ataupun hadis dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal ma'idatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Bukan dengan cara yang ekstrim, keras dan lain sebagainya. Dengan hikmah, berdasarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan nasihat yang baik. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana ini merupakan jalannya para Rasul. Semua para Rasul berada di atas jalan ini, mendakwakan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadahnya kepada Allah, dan menjauhkan umat ini dari perbuatan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa atba'ihim, dan juga para pengikut Rasul. Nah, kita termasuk orang-orang yang ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun diperintahkan untuk menyerukan kalimat tersebut. Menyerukan manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dan sigot yang paling baik. Bagaimana kita bisa menyampaikan itu dan diterima oleh mereka? Nah, itu dengan cara yang hikmah dan yakni nasihat yang baik. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakum, ayat yang menunjukkan kepada kita wajibnya kita, yakni tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ilmu yang kita bisa dapatkan, yang telah kita dapatkan, kita sampaikan sesuai dengan ilmu yang telah kita dapatkan, tidak keluar dari ilmu yang kita dapatkan. Nah, karena berbicara tanpa ilmu itu juga dosanya sangat besar. Nah, seorang berbicara tanpa ilmu itu adalah dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Nah, sehingga ketika menyampaikan itu ya sesuai dengan ilmu yang ada pada kita. Setahu saya begini, berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, bahwa perbuatan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini. Nah, seperti itu. Nah, yang disampaikan. Nah, itu adalah agama, itu adalah dalil. Nah, itu adalah Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus ada dalil. Nah, seseorang yang mengaku-ngaku dia berada di atas Islam, harus dia punya dalil. Apa dasar dia berada di atas agama Islam itu? Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.